الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال السبب الخامس المناسبه الخفيه بين المحيط والمحبوب. اذ رب سترين تتاكد المحبه بينها لا بسبب جامد او حظ ولكن بجر تناسب الارواح. كما قال رسول الله فما تعارف منها اختلف وما تناسب منها اختلف. Adapun sebab cinta yang kelima adalah persesuaian yang sangat samar di antara yang mencinta dan yang dicinta. Dari karena ada di antaranya orang yang bercinta-cintaan bukan karena ada hubungan, dan ada orang yang bercinta-cintaan itu bukan karena elok yang berada di diri yang dicintainya, tetapi ada persesuaian di dua orang itu. Nah, munasabah inilah penyebab daripada hubungan cinta. Langsung aja masuk surah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, kita pun bersifat wujud. Jadi ada persesuaian di sifat. Allah bersifat wujud, kita bersifat wujud. Ini ada persesuaian. Tetapi wujudnya Allah itu hakiki dan wujudnya Allah qadim. Wujud kita ini baharu atau bertakalluq, bergantung kepada Allah tadi. Cuman namanya sama. Namanya sama. Bendanya berlain. Karena ada persesuaian di sini, lalu timbullah cinta bercinta. Kita langsung masuk saja. Demikian juga bintang tujuh yang lainnya, yaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Allah mempunyai yang tujuh ini. Kita pun mempunyai yang tujuh ini juga. Cuma ampun Allah Ta'ala ini qadim, ampun kita baharu. Sama ngarannya, lain bendanya. Nah, karena persesuaian inilah lalu timbul cintanya hamba kepada Allah. Jadi kepada orang yang arif, begitu dia memandang wujud dirinya, langsung memandang wujud nang hati kita. Karena wujud dirinya ini adalah kenyataan bagi wujud nang hati kita. Demikianlah sifat nang tujuh, sifat ma'ani nang lainnya itu saja. Pahamlah. Pahamkah? Nah, di sini ada tanasub, ada munasabah nang khofiyah dalamnya. Di sinilah duduknya ayat Quran walaqad atainaka sab'an minal matani wal Quran al azim. Kami sudah mengandak ke diri kamu itu tujuh sifat yang mulia. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Wal Quran al azim wujud. Wujud. Ini menurut tafsir ahli hakikat. Dan disinilah duduknya pula hadis Rasulullah SAW. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas rupanya Allah. Maksud rupa di sini sifat. Kalau Allah bersifat wujud, nah Adam ada juga sifat wujud. Walaupun wujudnya berlainan. Ini qadim di Allah. Kemudian yang tadi kudrat terhadap ilmu sama pasal kalam. Ada yang dahulu, kenapa jadi cinta lawan Tuhan? Karena Tuhan menjadikan seluruh alam ini gasan kita. Pahamlah. Langit gasan kita lawan isi-isinya. Bumi gasan kita lawan isi-isinya. Wa tasara lakum ma fis samawati wa fil ardh dalilnya. Karena itu kita satu. Nang kedua, karena Allah Ta'ala itu bersifat elok. Ya kan? Bersifat elok. Nah, itu. Kemudian, lalu ada dua lagi. Nang dua ini masuk kayak yang dua nang sedang bayar tadi dua. Alhamdulillah. Berarti empat pelajaran. Masuk yang kelima, ya ini munasabah khafiyah. Jadi kalau sudah Allah Ta'ala itu menjadikan langit dan isinya, bumi dan isinya, gasan kita, tinggal kita aja lagi mau sama masih lawan Tuhan itu kata-kata. Kitanya aja lagi kita. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala Maha Elok. Kadada yang paling elok kecuali Allah. Terserah kita aja lagi. Mau kacin calon Tuhan. Tanda eloknya Tuhan timbul ihsan. Yaitu mengirimi lawan kita segala macam. Kirimannya nang saling banyakkan pada kawali itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sampai kepada ayat dalam Al-Qur'an wa atakum min kulli ma sa'atum. Napa nang digeretekakan hati kita Allah mengabulkan sampai ayat itu wa atakum min kulli ma sa'atum. Tinggal lagi apabila kita diberinya panca indera keenam, yaitu akal, hanya rawat cinta lawan Tuhan. Tapi kalau kita dibalik panca indera hanya lima aja, kada bakal cinta lawan Tuhan. Sebab panca indera yang lima, kada kawas sampai kepada Allah Ta'ala. Batasnya itu sangat pendek. Kepada maksusat, kepada nang bandar. Kalau panca indera nang keenam akal ini menembus sampai kepada nang kedada bendanya dilihat oleh mata didengar telinga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akal iya juang ngarannya, nur iya juang ngarannya, hati iya juang ngarannya, bendanya itu juang ngarannya. Kenapa jadi ngarannya tiga? Inya mulia. Kastaratul asma tadullu ala syarafir musamma'atu faedah. Apabila banyak etal menunjukkan bendanya itu mulia. Nah kalau akal tadi, ini maksudnya akal berpikir. Akal nang berpikir, nang dipikirakannya, ya nang ini nah, penyebab cinta kah? Nih tu nang dipikirakannya. Lamun si akal tadi memikirakan, nang nang dilihat oleh mata, lamun si akal memikirkan nang lidah telinga, itu akal tadi kada jabarannya. Itu kembali kepada panca indera nang telinga juga, berarti akal itu belum misi lagi orang. Ujar dalam kitab sini semalam, kada ada perbedaan antara orang itu dengan binatang. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati tasir. Jadi handaknya kita ini ada diisi waktu khusus nang diisi untuk berpikir. Nang dipikirakan itu pertama langit dan isinya, bumi dan isinya. Kemudian untuk siapa? Oh, untuk aku minta tak sebutin yang dipikirkan. Yang kedua, Allah Ta'ala ini mengirimi lawan aku segala macam. Kalau kau dihitung kiriman Tuhan lawan dia, maka aja berkirim dulu dikirimi Tuhan nyaman pada berkirim. Coba lama kalau sing kiripan mata, buncalak aja, pasing guringan. Sebutin aja. Rasa pulang, ini manis, masam, pahit, padas, hambar, genyo, ayo. Rasa pulang, coba lama kalau dikirim ini rasa. Gula kada merasa, uyah kada merasa, lombok kada merasa. Lalu timbul marahnya kada dan nafsu. Nang kedua hanya nang dipikirakan lah. Ada waktunya tafakkur, kada babacaan ada, sepertinya ibadatnya tafakkurnya. Nang supaya dapat cinta kepada Allah. Kemudian langkah tiga naik sedikit. Kalau Allah Ta'ala ini membuat baik lawan diaku dengan kirimannya yang kada putus-putus, berarti Tuhan itu enak. Sebab kiriman ini ihsan, timbul daripada zaman dalam bahasa Arabnya itu. Lalu tidak ada yang paling elok kaca oleh Allah, karena tidak ada yang mengirimi hanya Allah. Ditambah lagi dengan keselamatan radan, dengan macam-macam alat yang jaga selamat diulahkan. Ya, baca apa pun baca apa pun lah. Ini munasabah ya. Kalau sudah lima macam ini ada komplek, masih juga ada cinta manusia, berarti hidayah belum datang. Ya, nah hidayah itu namanya jadi datang. Kenapa? Ada pertanyaan. Semestinya sebutin di antara nama cinta lawan Tuhan. Apalagi lima penyebab cintanya lima. Ya, ya ada cinta juga. Hidayah kada datang. Kenapa jadi hidayah kada datang? Kada mau beelang, kenapa? Nah, jawabnya Al-Quran. Inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Allah kada mendatangkan hidayah selama dia masih bersifat zalim. Nah, situ bukanya pulang. Situ bukanya. Itu jawabannya Quran tadi. Bah macam apa lah maksudnya kaya itu? Nah, Tuhan Al-Kesa, Nabi Adam. Ya Allah. Membaca mana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan adanya sering mengamalkan Rabbana zalamna anfusana, lalu Allah Ta'ala mendatangkan hidayah kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu riwayat doa Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena rancangan membaca itu diterima oleh Allah Ta'ala, lalu timbul hidayah. Apabila hidayah timbul, lalu cinta tadi dapat. Lamunnya cintanya dapat, hijabnya hilang. Lalu tawa ma'amalakan nampa'ayna ma'adu'adu fasam ma'wajirullah. Tawa ma'amalakan kulin duru mada bisama wajib al-abab. Ada satu ayat lagi dalam Al-Quran yang menunjukkan Kabah Khafiyah. Jelas lagi, yaitu wasona'atuka li nafsi. Aku menciptakan engkau adalah mazhar kenyataan bagi aku. Inilah yang selalu dimaknai oleh kurang ahli ma'rifat, bahwa zat kita adalah kenyataan bagi zat Allah. Sifat kita kenyataan bagi sifat Allah. Ngaran kita kenyataan asmanya Allah. Af'al kita kenyataan bagi af'al Allah. Ayat Qur'annya wasona'tuka li nafsi. Ringkasan semuanya ilmu-ilmu makrifat itu ada dasar di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Waqad haqqaqna dzalika fi kitabi adabihim dari kril hukm fal yutrab minhu li annahu aidan min ajabi asbabi al-hukm fa idza tarji'u aqdamul hukm ila khamsati asbab, maka kita kembali ini sebabnya cinta itu lima. Pertama, hubbul insan wujud nafsi wa kamalihi wa baqa'i. Cinta kita kepada wujudnya diri kita. Dan cinta kita kepada kesempurnaan wujud kita. Dan cinta kita kepada panjang umur kita. Kalau wujud kita sudah diadakan Tuhan, kemudian sempurna pulang wujud kita. Kemudian diulahkan Tuhan penyebab bagi panjang umur pulang makanan, minuman dan sebagainya. Nang kedua, wa hubbuhu man ahsana ilaihi bima yad'u ila dawam wujudi wa yu'inu ala baqa'i wa dzabil mulkati. Cinta karena seseorang itu, yaitu Allah, selalu berbuat baik, mengirimi, memberi nikmat kepadanya. Tiga, wa hubbuhu man kana muhsinan fi nafsihi ila an-nas wa illam yakun muhsinan ilaihi. Cinta kepada Allah karena Allah itu berbuat baik kepada bukan kita aja, bahkan berbuat baik kepada ibu kita, ayah kita. Misalnya aja ayah kita, ibu kita di rumah mati, si Den siapa yang mewaris? kita kalau jadi kebaikan Allah kepada umat dan abah kita berarti muliknya kakak-kakak empat wahubuhu likul lima huwa jamilun idati cinta karena memang dasarnya orang itu memang bersifat elok. Tidak ada yang elok selain daripada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Tuhan elok, nyata mah ada terang bukti. Yaitu benda-benda makhluknya nang mengandung seluruh makhluk pasti ada mengandung keelokan Allah walaupun sedikit. Ada nang keelokannya bisa dilihat mata, ada nang ada urangnya rupa kada bagus, tapi suaranya nang bagus. Suara itu kada kau dilihat. Nah, iya kah? Itu maknanya cinta karena eloknya. Sawa'un kana minat suarit dohira Allah batinah. Nomor lima penghabisan. Sebab cinta. Wuhubuhu liman bainahum wa bainahum munasabatun qofiyah fil batin. Falawi jama'at hadir asbab fi saksin wahid. Apabila yang lima itu sudah semuanya itu adanya itu di dalam satu zat, yaitu zat Allah aja. Tabo'afalahu. Mau tidak mau, cintanya itu kuat. Asal mana tabo'afa itu berganda. Apabilanya berganda artinya kuat cintanya itu. Sebagaimana pasang bagi guru-guru kita, jangan mati kecuali parahatan. Lalawannya, janganlah mati parahatan sari. Ya kalau lalawannya. Maka orang hendak mati ini ada di antaranya nang sakit. Bisul misalnya merantan, sakit kelak. Gigi sakit, sakit kelak. Parahatan sakit gigi, lalu hati napa? Pusang, mati. Nah ini yang ditangati, yang ditangati oleh guru. Jangan mati di dalam pusang, jangan. Hendaklah mati di dalam ini. Sedangkan mati ini kita kada tahu. Apabila kada tahu. Jadi mahajatakan lukahnya cinta ini berpasangan terus-terusan. Ya kalau jadi apabilanya berpasang terus, apabila aja matinya kada sin kan kada sin lukutan lagi. Bapasangan aja si cinta ini, bapasangan aja nya. Dimapa aja supaya bapasangan. Nah ini mahajatakan kepada pikiran. Ya kan? Nah apa yang dipikirkan supaya hati senang terus? Tuhan juga yang memadakan. Jangan memikirkan nang sakit. Nang dipikirkan itu nangnya. Nang nyaman aja. Ngada-ada di dalam Quran separuh ayat menyuruh pikirakan bala. Ayatnya itu puluhan lebih nang menyuruh ingatakan nang nyaman-nyaman aja. Artinya nikmat. Rahat mengatakan nang nyaman mati. Ngarannya mati cinta. Itu nang kawa di pemender ya. Tapi samunya anan itu terserah lawan hidayah jua tadi. Hidayah Tuhan. Supaya dapat hidayah Tuhan tadi, yaitu menghilangkan kadzaliman. Supaya hilang kadzaliman tadi, dia itu mengamalkan robbana zalamna anfusana seperti nang kedua la ilaha illa anta subhanaka ya rabbal alamin. Sakurang-kurangnya saban malam limbah sumayang witir 40 kali. Bantong sampai yang witir, serakaat saja kalau witirnya 3 ke 11, pokoknya 5 bantong witir, bacalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, 40 kali. Kama laukana al-insan waladun jamil surah hasanul khulki kamilul ilmi hasanat talbiri muhsinun ilal khalki wa muhsinun ilal walid kana mahbuban lil mahalah bal mahalah gaya telhu. Misal aja contoh, seorang anak rupanya bagus, akhlaknya bagus, ya kan, utaknya cerdas, pikirannya bagus. Lawan orang berbuat baik, khususnya lawan ayah kandungnya. Kalau nampak ini anak tadi, cintanya si abah kepada anaknya tadi baganda-ganda. Itu cuma contoh Allah Ta'ala pada kau dicontohkan ke itu. Watakunu kuwatul huk ba'da jima'i hajal hisal biasabi kuwati hajil hilal binak sidak. Fa'inkana hati hajil sifat fi aksa darajatil kamal kana huk sama ala tapi ala darajat. Jadi apabila 5 sabab cinta ini adalah abadi, maka cintanya pun abadi. Nah ini sudah perbedaan. Kalau kita pandang anak tadi, nang 5 sifat cinta ada di kayak anak, tapi anak itu kan pada abadi. Bahnya mati hari sesuatu. Lama Allah Ta'ala kan abadi zatnya. Nah di sini perbedaan antara cinta abadi dan cinta nang putus. Bah macam apa? Fal mubayyin al-an anna hadhil asbab kullaha nang 5 tadi. La yatasawwaru kamaluha wa timamuha illa bi haqqillah ta'ala sahaja. Fala yastaqil muhabbata bil haqiqati illallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau nang sebenar-benarnya nang abadi itu bersifat 5 sabab tadi hanya Allah saja, maka putusannya nang bujur-bujur dicintai atau cinta nang tepat hanya adalah Allah saja. Adapun cinta kepada nang lain itu kada tepat. Sebab itu bisa putus. Bahwa orang yang disi anak cukup 5 tadi. Tuhan 5 tadi ada juga kalau. Tapi Tuhan kata, angkat anaknya ini kata. Lagu mati anaknya ini tuh. Tema apa hati abahnya? Lamunnya cinta lawan Allah, bisakah Tuhan mati? Garingnya Jakarta kada amar. Nah ini cara sidin memendari kita orang awam dari sedikit sampai kepada puncak. Supaya kita ini jelas dan kita ini cepat paham bahwasanya cinta yang sebenarnya itu adalah cinta kepada Allah. Bayanu annal mustahiq qalil mahabbah wallahu wahdah. Wa anna man ahabba ghairallah la min haitsu nisbati ilallah pada dzalika jahlihi wa qusuri fi ma'rifatillah. Apabila sudah tahu nang pembicaraan di atas tadi, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya cinta yang sebenarnya hanya kepada Allah saja. Adapun cinta kepada Allah tidak menafikan cinta kepada yang lain. Cuma dengan satu syarat, yang lain ini harus kita yakinkan dari Allah juga. Apabila kita memandang bahwa yang lain ini ada bisi sifat yang lima tadi, penyebab cinta tadi, ya kan? Dan ini yang lima bukan dari Allah, itu karena kita itu bunga dan pendek pengertian raja. Padahal hakikatnya nang lawan makhluk ini hakikatnya pun dari Allah. Oleh sebab itu janganlah kita salah paham. Macam apa? Oh, nang dicintai Allah aja. Ini siapa? Ini Rasulullah. Rasulullah itu lain pada Allah. Kalau usah dicintai, nah ini salah. Ini salah. Sebab Rasulullah ini dari siapa? Dari Allah. Pahamkah? Wah, ini orang soleh, bukan Allah. Sedangkan yang disuruh kita mencintai Allah. Orang soleh ini manusia, lain Allah. Jangan mencintai, sebab ini lain Allah. Sebab orang soleh ini dari siapa? Dari Allah. Mun mintanya kalau saya mencintai lawan Jibril. Iya kan? Nah, salah. Karena Jibril itu dari mangkana aduan wa Jibril fa innahu hazzalahu ala qalbika. Fa innahu ala fa inna Allah aduan apa? Ila kafirin. Habis sudah. Jadi wa hubbur rasul sallallahu alaihi wa sallam mahmudun li annahu ainuhu billahi ta'ala. Cinta kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu itu adalah dipuji. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah itulah buktinya cinta kepada Allah. Bahari orang bertahlil sambil bernasib. Fa inna alamatahu billahi hubbu habibihi. Minta Allah. Tandanya cinta lawan Allah, cinta lawan orang yang dikasihi Allah. Nah, rupa-rupanya sebagian selata ada di antara golongan yang cinta lawan Allah aja. Rasulullah dihinanya sampai memadahkan apabila memuji Nabi syirik. Sebab Nabi itu lain pada Allah. Apabila memuji Nabi jar menyamakan Tuhan. Itu kada lain lijahlihi wa kusurihi fi ma'rifatillahi ta'ala. Malahan li annahu cinta kepada Nabi ainu hubbillahi ta'ala. Wa kadzalika hubbul ulama'i wal athiya li anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa muhibbal mahbubi mahbubun. Ya kan? Wa kullu dzalik yarji'u ila hubbil asli. Nah, ya kan? Wa kullu dzalik yarji'u ila hubbil asli. Nah, ingat pulang kita kisah Rabi'atul Adawiyah. Limbahnya sudah tuntung beribadat di dalam rumah. Nah, naik ke atas tahta. Rumahnya itu gunung dilobangi, rumah nanti gunung dilubangi, masuk di situ jadi rumah. Banyak tuntung beribadat di situ, naik ke atas gunung tadi. Lalu berputar di atas gunung tadi, nah berpulih. Sambil berucap, ya tak ada dunia ini, yang ulun lihat ini, lain daripada gawian pian, ulun kada hendak lagi membuka mata, ulun hendak bapajam aja. Bahkan apa jadi pada lihat, karena nang ulun lihat ini gawian pian, sedangkan pian kakasih ulun. Ulun nang cinta lawan Tuhan, cinta juga memandang gawian Tuhan. Bujur kada? Iya lah. Nah, apalagi wa kun yarji'u ila hubbil asli fala yatajawazuhu ila ghairih. Nah, kada kawa hendak melimpati fala mahbuba bil haqiqa inda dawil basairi dawil ada nang ianya tertinggal adalah limbah wau tah tertinggal ya dawil basairi illallah ta'ala wala mustahiqqa lil mahabbati siwahu wa idhahuhu antarji'a ila asbabil khamsah allati dzakarnaha wa nubayyinu annaha mujami'atun fi hadillahi ta'ala bi jumlatiha fala yujadu fi ghairihi illa ahaduha wa annaha haqiqatan fi hadillahi ta'ala. Adapun wa wujuduha fi ghairi haqqi ghairihi wa man wa takhayyulun wa huwa majazun mahdud la haqiqata lahu. Nah, iya kan yang kita ya kan, kalau kita itu mencintai Allah itu tetap, kalau kita mencintai yang lain dari Allah itu pun tepat juga. Asal dengan satu syarat, kita memandang bahwa nama lain dari Allah ini adalah dari Allah berdua. Jadi gugur sarapangnya kata lu gergaji jua. Ya kan? Hah? Paham kah? Lamun nang itu misalnya kayak apa nang lain ini? Nah, misalnya nang lain dari Allah ini seperti urang nang guring bamimpi. Bamimpi, urang ka guring bamimpi. Bamimpi mendapat aman sapikul. Lah, limbahnya bangun, mana emasnya? Ada. Nah, itu ngarannya mimpi aja. Tapi kalau Allah Ta'ala itu nang sebenar-benarnya bukan mimpi. Sebetulnya nang kedua kata-katanya, nang lain dari Allah ini seperti huruf nang kita hayalakan di utak kita. Huruf dihayalakan di utak kita. Dihayalkan aja, adalah di kertas. Bahannya sudah timbul pulpen, lalu nang di utak tadi ditulis, cak. Munnya alif di utak tadi apa di tangannya? Alif dua. Maka nang nyata ini adalah nang nyata juga. Nang kada nyata itu disebut khayal. Ada lagi kata-kata nang lain. Nang lain dari Allah Ta'ala ini adalah waham. Nah, apa arti waham? Kada ada wujudnya nang sabenarnya. Itu arti waham. Kada ada wujud nang sabenarnya. Ada lagi kata-kata nang lain. Wujud nang lain dari Allah ini majazi. Apa arti majaz? Bukan hakiki. Itu bahasa balaghah. Catatan mahari yang boleh dibangil ay li anna wujuda ghairihi bin nisbah ila wujudihi ta'ala wahmun wa khayalun wa majazun fafham ada tulisan Wa mahma sababa dzalika in kasafa likulli dzi basiratin bidtu ma takhayyalahu du'aul uqul wal qulubi min istihalati hubbillahi ta'ala taqwa wa bana anna tahqiq yaqdali annahu hibba ahadan ghairallahi ta'ala. Jadi ringkasnya dengan kata-kata yang beberapa kali dibaca itu, maka putusannya bahwa cinta kepada Allah itu memang ada. Adapun cinta kepada yang lain dari Allah pun memang ada. Karena itu apa sesuatu yang ada lawan yang lain dari Allah, semuanya itu ciptaan Allah. Fa'amma sababul awal hubbul insan nafsah wa baqa'ahu wa kamalah wa dawam wujudih wa bughdahu li halaki wa adami wa nuqsani wa khawati kamali fahadidi billati kulli hajin wa la yatasawwaru an yanfaqa anha wa hadha yaqtali ghayatul mahabbah lillahi ta'ala. Nah, lalu kenapa manusia jadi cinta lawan awaknya? Indah benar awaknya itu binasa. Jawabannya, karena awaknya ini kenyataan bagi Allah sebagai Tuhannya. Nang jadi cinta lawan awaknya, karena awakku ini kenyataan bagi Allah. Namunnya hancur, kada ada lagi anu caraminnya, caramin yang cagar memandang Allah di awak kada ada lagi. Itu nang jadi sayang lawan awak itu. Ujar orang nang cinta. Nah, disinilah duduknya hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya kah? Atawa man arafa inna man arafa nafsah wa arafa rabbah faqad anna annahu la minallah. Nang jadi kita nih indah. Karena kita memandang diri kita ini adalah menurutnya Allah. Istilahnya, tapi Tuhan pada kau diumpamakan. Nang kaya kita hendak melihat muha kita. Memakai ceramin. Sayang banget lawan ceramin. Kenapa lamunnya hancur ceramin itu? Kada kalah lagi hendak melihat muha. Nah, disinilah duduknya. Wahidu nafsin summa malin summa dinin apa mal nasab sampai perpajakan. Menjaga diri kita hukumnya wajib. Kenapa? Karena diri kita ini kenyataan Allah. Wajib banget dijaga. Itu ujar pahaman di sini. Fahuwal muhtari'u al-mujidulahu wawal mukilahu wawal mukammil wujudihi fi khalqi sifatil kama wa khalqi al-asbabil muwassilati ilaihi wa khalqi al-hidayah ila isti'malil asbab wa illa fal'abdu min haisu zatihi ini ada yang tertinggal zatihi la wujudalahu min zatihi bal huwa mahwun mahdun wa adamun sirfun laula fadlullah alaihi bil ijab. Ya kan? Lamun Tuhan kada mewujudakan kita, adalah kita. Nah, kada ada. Akibat wujudi laula fadlullah ala bil ibqaw wa naqisun ba'da wujud laula fadlullah ala bil takmilil khalqati wa bil jumlah fala wujud sayun lahu bi nafsihi wa amun. Artinya kiwaman itu berdiri sendiri. Illal qayyum al-hayyul ladzi huwa qa'imun bi dzatihi. Bahnang lain dari Allah lah. Wa kullu masiwah qa'imun. Arti qa'im bihi mawjudun bihi. Ya kan? Dalilnya nang paling handap aja bis bi kana maka wa bi yakum yakum. Pain ahabbal arif zatahu wa wujuda zatihi. Asalah. Ala ahabbal arifu wujuda. Ana anu zatahu. Habis. Iyalah. Dan situ dulu berpikir. Hanya bahasa. Wa wujudu zatihi mustab. Dan min gari. Pabir darurah. Yuhibbul mufida li wujudihi. Yaitu Allah. Wal mudima lahu. Yaitu Allah. Tapi in arafahu nang bahwa Allah itu khaliqan, mujidan, muqtarian, mubqiyan, qayyuman, dinafsin, qawiman, dan lain-lain. Fa'inkan ala yuhibwa bahwa lijahlihi binafsihi wa birabbih. Lamun sudah manusia tak diadakan Tuhan sebagai kenyataan bagi Tuhan. Masih juga ada cinta lawan Tuhan lagi waktu memandang diri. Wapi amfusikum apalah tersiruni. Masih juga lagi belum sampai lagi memandang diri. Ada ingat dia lawan Tuhan lagi. Itu kada ada penyakit kecuali. Lijah lihi binapsih wabirom. Ujar bahasa orang waya yang minta. Tolol. Goblok juga. Wal mahabbah tamaratul ma'rifah libulikiti. Tapi walaupun macam apa, cinta itu kadar timbangannya namiring ilmu ma'rifatnya. Ya kan? Patan adimu si mahabbah bin idamiha ma'rifat. Watad'uku si mahabbah bin dhafiha ma'rifat. Wa taqwa si mahabbah bi quwwatiha yaitu ma'rifat. Walidzalika qala Hasan al-Basri rahimahullah taala man arafa rabbah ahabbah wa man arafa ad-dunya zahada fiha wa kayfa yatasawwaru an yuhibba al-insanu nafsah wa la yuhibba rabbah alladhi bi waqti wa nafsih. Rasanya ujar sidin mustahil manusia nang bakal kada cinta lawan Tuhan karena inya tahu dengan melewat akalnya bahwa dirinya ini adalah ciptaan Tuhan dan sekompleknya di dirinya ini ada zatnya kenyataan zat Tuhan, ngaran inya kenyataan ngaran Tuhan. Sifat inya wujud kudrat kudrat ilmu hayat jamak basal kalam kenyataan sifat Tuhan. Garak diamnya kenyataan bagi apa Tuhan. Membuka mata. Anak meluncat sampai kadanya kada tahu. Wa atekum minkul lima sa'altum. Ayat Al-Qur'annya. Sampai kada cinta jua lawan Tuhan. Nah. Rasanya ujar sidin kaifah yutasawwar. Rasa mustahil. Sesudah dapat penjelasan-penjelasan ini, mustahil manusia ada cinta lawan Allah. Wa ma'lumun anna mubtala bihari samsi. Sama kana yuhibbu dzillah fa yuhibbu dzillah al-asjar allati biha yawmud dzillah. Ini misal. Ini orang yang kada katuju lawan panas. Ya kalau Allah. Mesti mencari pohon kayu jagar banaun. Ya kalau Allah. Hah? Ya kan? Lah. Amun pohon kayunya di tabangnya macam apa yang benar? Ya kan? Lain pohon kayu yang diguyangnya oleh jin. Pohon kayu diguyangnya oleh jin. Padahal kuburan wali. Ada penerami benar orang jarah. Ujarah habar, taweh. Karena terserah itikat manusia aja lagi. Lamun bujur kubur wali atau kada, taboh. Jangan merusak itikat manusia. Apalagi diandaki atang-atang. Nang kada tahu riwayatnya itu. Habar bin Habar. Tabuk. Bungkar pohon kayunya. Adakah di situ orangnya? Amunnya bujur wali. Ada baikung. Nah sudah kali sampaikan. Abang aku sudah nyampaikan melewat polisi sudah, pengulunya sudah, guru-guru sudah juga. Belum juga ditambang lagi, aku nak nambang ke Jawa. Di kampung mana saja. Buktinya wali aja orang berjualan di para puan pepayo. Macam-macam. Ada pulang sebuting masalah. Nam tadi ada pulang hambar orang pokoknya amas aja. Bunyi sepikul. Wah, sepikul amas. Mas ini kemana mana. Nih mas alamah ini harap pada amas. Kostona aku kali nafsi men aparafsi kapar aparobah. Abadi kekal munnya dapat ini ya Allah. Urang nang dibari mah itu beuntungnya. Sakali behinak nang ngaran gembira hatinya itu luar biasa. Sekali menghinak saja, maka menghinak rancak. Jadi gembiranya itu naik terus. Lahumul busyra artinya kekal bertambah terus kegembiraan. Sampai ini hendak mati kena. Kada mati dulu kaca wali inya melihat surga. Rahatan bangun. Rahatan bangun. Barang aja di pesawat ke dimana ke pokok apa bilanya melihat surga mati itu cagarnya. Munnya baluhan melihat surga. Cancangnya aja. Kada mati. Munnya mati itu terpisah kalau lawan kula warga ya kala nah ya malang Tuhan menyambat dan nahnu awliya kalau ikam ini aku ambil ke hadratku maka anak buah ikam itu aku yang gantinya maharabinya wah kan agak gampangan jadi nih gubernur mati menteri gantinya hebat lagi kada nahnu awliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mbah turunan melentang sampai hari kiamat nangkai mapa yuhfadul awlan wa awlanul ajdad biqa'atil ajdad sampai hari kiamat turunan nyawa kada sangsara yuhfadul awlan wa awlanul awlan biqa'atil ajdad itu hadisnya. Qur'annya bang wa kana abuhuma shaliha ay jadduhuma sabi' min jihatil umumi. Pakai paman jihatil umumi. Dikubur bang kana siapa? Kawalnya alhaqna bihim durriyatahum wa ma'alatna min amalihim min syair kullin ri'im bima kasaba rahim wa amdadnahum bifaqihatin mudah-mudahan kita ya ya ada juga barang mencium-cium baunya ma'rifat. Ya mencium-cium aja kayak durian juga. Mencium dulu banyak mencium lu mencari aja ya, mana durian ini. Nah, dengar-dengar di hidung. Jadi wakai payu tasawwar ayu himbal insan nafsah wa himbal rabbah alladzi bihi wa nafsih. Pemaklumun anna mubtala bihari sabji lama kana yuhibbul dir fa yuhibbu bin darru al asjar allati biha kiramat dir wa kullu ma bil ujur bin Allah fa ila kudratillahi ta'ala fa wa kadzim ri bin Allah fa ila sajar wa nuri atap kepada jibril bahwa kan nuri bil idhofa ila syamsi kula min athari qudrati min yuraka nyada salah tulisannya ada yang salah fa inna kula min athari qudrati wa wujudu kulli mubtada tabi'un li wujudillah kama anna wujudan nur tabi'un li samas wujudan kulli tabi'un li sajad bal hadal misal sahihun bil idhafa ila awhamil awam ittakhayyalu anna nur atharu samsi wa faidun minha oma yudun biha wa fata'un mahdun izin kacapari al-madil kulut ikisapan adhara min musyafsir al-sar anna nur hasilun min kudratillahi ta'ala ikhtira'an inda ukuil muqabalah rena samsi wal aisyam ila kathibah kama anna nur samsi wa aina siklaha wa surata ayatun hasilun min kudratillahi ta'ala tatun al-gharat mila amsir fiat takhimu walal tabu fiha al-haqa'iku fa'izan inkana humbul insan nasahu zarurian fahubbuhu liman biki wa muhitu Allah awalan wa walau mutaniyan fi asli wa sifat ya Allah ilu mazni wujud wa yuri wa arafi ayatan dari yuri yun in arafa dharik kadharik wa man kala an hadha al-hubb li anna ishtagala bin nafsi wa shahawati wa dhala an rabbi wa khaliqi falam ya'rif raqa ma'rifati wa qasra nadhawi ala shahawati khususati wa ala shahada hala yushru bahad banaw bihi wa tisafihi duna alam ya malakut alladhi la yatau ardahu ila man yuqarrabu ila shabahin minal malaika fayandaru bihi kudrati bikadri kurbihi bisifati malaika wa qasru anhu bikadrihi tati ila hadithi menyalam limbah alam ya malakut habis itu limbah. Limbah itu kita nampak. Tanah kosong. Alamil bahar. Ini pahamannya yang panjang dibaca ini. Maksudnya tadi artinya. Manusia itu apabila sudah tahu. Bahwa dirinya ini ciptaan Allah. Dan sudah tahu hikmatnya diri ini adalah mazhar bagi Allah. Pasti cinta lontok. Lamun sudah jua inya tu tahu masih belum cinta jualan Tuhan lagi hidayah belum itu aja. Wa amma sababus sami wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan batin dan zahir kita, mudah-mudahan kita diberi Tuhan tetap dalam ibadat mati di dalam syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب الى حبك. ربنا الله لم ننفسنا والا توفنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله لا قوه الا بالله.